Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya belum selesai pembahasan video sebelumnya ya. Di video sebelumnya adalah menjelaskan ada satu Sabiqunal Awwalun ya yang akan masuk Islam, yaitu Khalid bin Sa'id ya. Dia mimpi dimasukkan ke dalam neraka tapi bertemu dengan Rasul, kemudian Rasulullah menyelamatkannya. Lalu ia bertanya kepada Rasul, bertanya sebenarnya agama apa yang dibawa oleh Rasulullah. Kemudian ini jawaban Rasulullah ya. Sebagian jawaban sudah di video sebelumnya ya. Jadi sebenarnya belum selesai video sebelumnya itu, cuman ya karena ada urusan jadi saya hentikan. Wa alla taqrubu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyiddah. Jadi termasuk ajakan agama Nabi adalah jangan kau mendekati harta anak yatim kecuali engkau melakukan kebaikan. Engkau melakukan kebaikan pada harta itu. Artinya tidak boleh memakan barang yatim ya, barang-barang atau harta-harta anak yatim. Hingga ia sudah sampai ke usia balig. Jadi kalau sudah sampai usia balig ya silahkan, itu dia sudah bisa mentasarufkan hartanya sendiri. Wa antufi al-kaila wal mizana bil kishti. Ajakan agama Islam adalah memenuhi takaran dan timbangan dengan adil. Jadi jangan berkhianat dalam hal takaran dan timbangan. Wa anta adila fi qaulik, dan jujurlah dalam ucapanmu. Jangan berbohong. Walau hakam ta'ala dzawil qurbak, walaupun yang kau hukumi adalah saudara-saudaramu. Ini kan siapa tadi? Khalid bin Sa'id. Khalid bin Sa'id ini kan orang pembesar Quraisy ya. Jadi dia itu diangkat sebagai hakim, sebagai juru putus. Kamu jangan pernah berbuat zalim, harus adil kalau menghukumi. Walaupun yang kau hukumi adalah saudaramu. Wa antu fi liman ahata, dan penuhilah janji kepada orang-orang yang engkau berjanji kepada mereka. Fa aslama radhiyallahu anhu wa hina id ghadaba alaihi abuhu wa adahu hatta manahul kut. Kemudian Khalid tadi masuk Islam, dan di saat itu ayahnya marah besar dan menyiksanya, menyakitinya hingga tidak diberi makan. Fan sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana yalzamuhu wa ya'isu ma'ahu. Kemudian ya pilihan Khalid bin Sa'id itu kemudian menemui Rasul karena ya tidak diberi makan. Menemui Rasul dan tinggal bersama Rasul ya, makan bersama Rasul. Wa yaghibu an abihi fi dawahi Makkah. Dia kabur dari ayahnya ya, yang berada di Dawahi Makkah. Dawahi itu jamaknya Dohiyah ya, maksudnya daerah sekitar Makkah. Daerah yang ada di kiri kanan Makkah itu namanya Dawahi Makkah. Wa aslama ba'dahu akhuhu Amr bin Sa'id. Kemudian setelah Khalid bin Sa'id masuk Islam, lalu saudara laki-lakinya Amr bin Sa'id menyusul ia masuk Islam. Wa hakadza dakhalaha ulail asraf fi dinil Islam. Beginilah cerita orang-orang mulia di suku Quraisy masuk ke dalam agama Islam. Walam yakun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saifun yadrubu bi a'naqahum hatta yuti'uhu shaghirin. Nah, ini keistimewaan agama Islam seperti ini ya. Jadi orang-orang besar Quraisy itu masuk Islam ya kebanyakan, bahkan semua mungkin ya, tidak dengan kekerasan. Rasulullah tidak mengancam mereka dengan pedang, tidak mengancam mereka, kamu kalau tidak Islam akan saya bunuh, tidak seperti itu. Bukan menggunakan kekerasan, tapi melalui seperti tadi, ada mimpi-mimpi, ada kesadaran akal, sehingga mereka masuk Islam. Walaysa ma huma yarghabu fihi hatta yatruka haula'il udhama aba'ahum badawi farwah minhum wayatba'ur rasul yakulu min fadli ma'alih. Dan Rasul juga tidak menawarkan hal-hal yang spesial ya, yang sifatnya duniawi. Rasul tidak mempromosikan kekayaan. Hingga mereka, para pembesar Quraisy itu meninggalkan ayah-ayah mereka meninggalkan kebesaran mereka, meninggalkan orang-orang yang kaya di antara mereka dan mengikuti Rasul. Mengikuti Rasul, makan bersama Rasul, dan itu pun makanannya ya sisa. Kalau Rasul sudah terpenuhi, baru diberikan kepada mereka. Balkan al-kathir minhum wazi aksar wah aksar minhu alaihi salam ka Abi Bakar wa Umar wa Khalid bin Sa'id wa Wairihim. Bahkan orang-orang mulia Quraisy itu yang masuk Islam itu banyak sekali yang kekayaannya di atas Rasulullah, yang kekayaannya melebihi Rasulullah. Abu Bakar, Umar, dan cerita yang terakhir Khalid bin Sa'id itu lebih kaya dari Rasul, tapi mereka memilih ikut kepada Rasul. Padahal ya tentunya ikut kepada Rasul artinya dia turun derajat derajat kekayaannya turun. Waladzina taba'uhu minal mawali ikhtarul adza wal ju' wal masaqat ma tiba'i rasul bihaitsu law ittaba'u sadatahum lakanu fi hadhihi dunya ahda balan wa an'ama aisyah. Begitu pula orang-orang budak ya. Begitu pula budak-budak yang mengikuti Rasul. Mereka masuk Islam itu resikonya bukan main-main ya, disiksa, kelaparan, mendapatkan keberatan, mengalami keberatan-keberatan. Kalau dia mengikuti Rasul pasti dampaknya atau konsekuensinya besar, konsekuensinya berat. Tapi mereka memilih mengikuti Rasul. Andai kata mereka mengikuti tuan mereka, mengikuti pemilik mereka, maka niscaya kehidupannya akan lebih enak ya, lebih nyaman, tidak ada siksaan. Allahumma laisa dzalik illa min hidayatillah wasutu'i anwarid dini alaihi hatta adraku ma hum alaihi minadh dhalalah wa ma alaihi rasulullahi minal huda. Jadi semua hal itu, baik orang-orang Quraisy yang mulia maupun para budak ya yang mengikuti Rasul, itu tidak lain tidak bukan hanyalah karena mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan cahaya agama Islam ini telah bertempat pada diri mereka, sehingga mereka memahami, mereka sadar bahwa yang dilakukan mereka selama itu adalah suatu kesesatan, dan mereka sadar bahwa ajakan Rasul itu adalah petunjuk bagi seluruh manusia. Jadi murni kesadaran ya, murni kesadaran, bukan karena paksaan. Al-jahru bitabliq, berdakwah dengan jahr itu ya memperlihatkan dakwah ya, terang-terangan. Madzat kullu hadhil muddah wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhiru dakwah fi majami Quraisyin al-umumiyah. Jadi selama periode dakwah secara sembunyi-sembunyi, Nabi memperlihatkan dakwahnya, Nabi mendakwahkan ajarannya ke kelompok-kelompok Quraisy yang masih punya hubungan darah dengan Nabi, kepada paman, bibi, dan lain-lain. Walam yakunil muslimuna yatamakkanuna min idhari ibadatihim hadron min ta'assubi Quraisy. Dan di saat Nabi masih di periode dakwah secara sembunyi-sembunyi, semua orang Islam mereka tidak bisa memperlihatkan ibadah mereka. Mereka tidak bisa ibadah dengan terang-terangan karena khawatir orang-orang Quraisy nanti tahu dan menyiksa mereka. Jadi orang Quraisy di saat itu kan masih fanatik dengan kesesatan mereka. Fakana kullu man arada al-ibadah dhahaba ila syi'abi Makkah yusalli mustahifan. Jadi di saat itu para orang Islam, pengikut Nabi yang ingin melakukan ibadah, mereka pergi ke bukit-bukit di Makkah, pergi ke jalan di antara dua bukit itu di Makkah, dan sholat di sana sembunyi-sembunyi.